السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سلام puji الله سبحانه وتعالى. Allah mudahkan kita lanjutkan majelis kita yang membahas kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang kelima. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari surah An-Nisa ayat ke-117. Nah, baca satu hari baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن يدعون من دونه إلا إناسا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. Jika mengajak kalian, jika mengajak selain dari Allah. Ya, yes. Ini kalau kayak gini artinya tidaklah, jadi tidaklah mereka apa namanya menyembah, ya ini maksudnya berdoa kepada selain Allah kecuali kepada berhala gitu. Tidaklah mereka menyembah kepada selain Allah kecuali berhala, illa inasa. Wa iya da'una, dan jika sama aja ini artinya sama, dan tidaklah mereka berdoa mereka atau menyembah beribadah kepada syaitan yang marida. Setan yang apa namanya tercela gitu ya. Setan yang tercela. In berarti harfu nafin. Nafin ya, nafin. Ya dauna fi'lul mudhari al wawu fa'ilun min dunihi jar majrur al ha'u maf'ulun bih. Illa al ha'u mudhafun ilaihi. Al ha'u mudhafun ilaihi. Illa istisna. Nah. Inasan, inasan jadi maf mustasna. Enggak, ini inasan maf'ul. Inasan maf'ulun. Al-wawu harfu atfin in naf'iyah. Yad'u fi'lun mudhari al-wawu fa'ilun. Illa istisna syaitona maf'ulun. Maf'ulun maridon maf'ulun. Mafulun bihi. Ya. Syaitonan mafulun bihi maridan na'at. Na'at. Syaitonan mafulun bihi maridan na'at. Maridan ke maridon. Maridan na'at man'ut. Ma ya'budul musyrikuna min dunillahi ta'ala illa awsanan. Illa awsanan la tanfa'u. Wala tadorru. Wala tadurru wa ma ya'buduna illa syaitana mutamarridan alallahi baligu fil fasadi balagha fil fasadi wal ifsadi haddan kabira dan menyembah orang-orang musyrik selain daripada Allah Ta'ala kecuali berhala-berhala, ya, berhala-berhala yang tidak memberi kemanfaatan dan kemadaratan. Wama ya'budu illa syaiton, dan tidaklah mereka beribadah kecuali kepada syaiton mutamarridan itu durhaka, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baligun fil fasadi wal ifsad. Apa artinya, Ustaz? Balig. Apa? Ya, balag. Itu maksudnya balau itu melampaui batas. Oh, melampaui batas kepada kerusakan, kepada batas-batas kerusakan yang besar. Baik, ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاسًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا. Tidaklah mereka menyembah Tuhan selain Allah kecuali berhala. Wa yad'una illa syaitanan marida, dan tidaklah mereka menyembah kecuali syaitan yang durhaka atau tercela. Jadi kelanjutan dari ayat sebelumnya yang melarang manusia untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian malah beralih dari penyembahan terhadap berhala-berhala. Maka ayat ini mengingatkan sekali lagi bahwa jangan ya menyembah tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala maka itu hanyalah berhala. Berhala-berhala yang tidak dapat memberikan manfaat, tidak pula menolak mudarat. Ya bagaimana berhala itu bisa ya memberikan manfaat kepada orang lain? Ya, kemudian menolak mudarat ya dari orang lain kalau dirinya sendiri saja tidak bisa melindungi dirinya dari gangguan orang lain. Misalnya ada patung berhala. Bagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya beliau ya alaihissalam menghancurkan berhala-berhala. Ya karena dia meyakini bahwasanya berhala-berhala tersebut tidak memiliki kekuatan apapun, ya. Ketika dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, ya tidak memberikan mudarat apapun kepada yang menghancurkannya. Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitupun ketika terjadi Fathu Makkah, ya penaklukan kota Makkah, pasukan kaum muslimin itu menghancurkan seluruh berhala yang ada di sekitaran Ka'bah. Ratusan berhala mereka hancurkan dan tak ada satupun ya yang bisa membela diri mereka. Tak ada satupun yang mengakibatkan ya pelaku penghancurannya ya menjadi sakit misalnya, tidak ada. Ya karena memang berhala-berhala yang disembah itu tidak dapat memberikan manfaat dan juga tidak dapat menolak mudarat. Lalu untuk apa ya manusia menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula memberikan mudaratnya? Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang mengatur segala urusan manusia. Dia yang memberikan rezeki dan menahannya. Dia yang menghidupkan dan mematikannya. Sehingga kalau mau menyembah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'una illa syaitanan marida, dan tidaklah mereka menyembah kecuali syaitan yang durhaka. Jadi ini sekali lagi mengingatkan kepada kita, jangan kita menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan kesyirikan. Dan kesyirikan ini adalah dosa besar yang paling besar, ya, harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Jangan sampai kita jatuh ke dalam kesyirikan. Nah, baca mufdal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. Allah melaknatnya dan dia berkata, sungguh aku akan mengambil bagian dari bagian tertentu dari hamba-hambamu. Dari hambamu. La'ana fi'lun madhin alha'u dhamir maf'ulun bih. Allahu lafzul jalalah fa'iluhu. Alwawu harfu 'athfin qala fi'lun madhin lam taukid attakhidanna fi'lun mudhari'un muttasilun bi nun taukid min 'ibadi jarun majrur. Fa'ilnya ana ya. Oh ya, fa'ilnya ana. Min aibadi jar wa majrur al-kafu maf'ulun bihi nasiban maf'ul bih kedua mafrudan na'at. Tafsirnya taradahu Allah ta'ala min rahmatihi wa qala syaitanu. Apa tadi yang dibilang maf'ul bih yang kedua yang mana? Mana Ustaz? Tadi yang ibu bilang maf'ul bih yang kedua yang mana? Nasiban. Yang pertamanya mana? Min ibadi. Oh, enggak deh. Nasiban namanya. Jadi kan ibadika kafnya mudhaf ilaihi kan. Kalau min ibadi kan jamak, jadi nasiban itu maf'ul bi aja, maf'ul dan na'at. Tadi karena kafnya ini ya. Maf'ul mudhaf ilaihi. Tafsirnya taradahullahu ta'ala min rahmatihi. Wa qala syaitanu la'attakhidanna min ibadika juz'an ma'luman. Jaza'an, jaza'an. Jaza'an ya benar ya. Awal benar, jaza'an ya. Nasiban itu juz'an ya. Juz'an ma'luman fi ighwa'ihim qawlan wa amalan. Allah Ta'ala mengusirnya dari rahmatnya. Dan syaitan berkata, sungguh aku akan mengambil dari hambamu sebagian dari sebagian tertentu dalam bujukannya dari perkataan dan amalan. Ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La'anahu Allah wa qala la'attakhidanna min 'ibadika nasiban mafruḍa. Allah melaknat mereka. Itu Allah melaknat ya para syaitan dan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Apa makna laknat? Makna laknat adalah ya seperti dalam tafsirnya taradahullahu taala min rahmati. Allah menjauhkannya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau orang ya dijauhi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka yang ada apa? Yang ada adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa adalah murka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita ya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita yang manusia ini sangat butuh kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan setan berkata, la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ya, aku pasti akan mengambil dari hamba-hambamu nasiban mafruḍa, bagian tertentu. Maksudnya apa? Syaitan ini bersumpah agar ya, dia bersumpah untuk menggoda manusia ya, agar manusia tersebut bisa menemani syaitan tersebut ke dalam neraka, karena syaitan memang ya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ya apa namanya makhluk yang senantiasa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya setelah kejadian yang kita semua sudah baca ya, yaitu pengusiran iblis ya dari neraka ya dari surga afan karena tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, maka iblis ini meminta penangguhan waktu kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat ya. Dan dia bersumpah ya agar bisa sebanyak mungkin menyesatkan manusia. Maka kita sebagai manusia ya wajib membentengi diri kita dari godaan syaitan ya, dalam setiap keadaan, karena syaitan ini tidak mengenal ya apakah seorang itu ahli ketaatan atau ahli maksiat. Semuanya digoda oleh syaitan ya, semuanya digoda oleh syaitan. Jadi jangan dikira kalau syaitan itu hanya menggoda ahli maksiatan saja, tidak, tapi ahli ketaatan pun sama digoda oleh syaitan, meskipun bentuk godaannya beda-beda. Kalau pelaku maksiat biasanya ya digoda untuk terus melakukan maksiat, dan itu mudah. Sementara pelaku ketaatan, mungkin ya syaitan menyadari bahwa kalau pelaku ketaatan ini digoda untuk melakukan kemaksiatan, dia nggak mau. Maka digoda di sisi yang lain, misalnya dibuat ia takjub dengan dirinya sendiri, merasa dirinya hebat, kemudian ya beramal karena ingin dipuji. Ini adalah godaan syaitan kepada para pelaku ketaatan. Semoga kita dihindarkan dari godaan semacam ini. Amin. Baca buah ayat itu. Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falayubattikunna adanal an'am wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah wa man yattakhidhish shaytana waliyyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Dan sungguh akan aku sesatkan mereka, dan aku akan bangkitkan khayalan mereka, dan aku akan aku suruh mereka untuk memotong telinga binatang ternak, dan aku akan suruh mereka untuk mengubah ciptaan Allah. Dan barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung dari selain Allah, maka sungguh telah rugi dengan kerugian yang nyata. Al-waw harfu atfin, lam, lamul jawab, adol. Itu bukan lam jawab ya? Bukan lam jawab, tapi lam taukid. Lam taukid. Nah, udillan, udilla fil mudore, apa namanya, failnya, domir mustatir, ana, hum, maf'ulun bi, al-waw harfu atfin, la umi ala uman nian nahum ma'tuf ya Ustaz ya. Ya. Al waw harfu atfin la amuran nahum ma'tuf juga ya. Al fa'u harfu atfin lamnya ini ma'tuf juga Ustaz. Sama-sama. Nah. Adana maf'ulun bi al an'ami mudhafun ilaihi. Al-waw harfu atfin, lamnya lam taukid, amuro, fi'il mudore, fa'ilnya domir mustatir, takdiru, ana. Fa'alfa'u harfu atfin, layu ghayyurunna, ma'tuf, khalqa, maf'ulun bi, Allahi lafzul jalala sebagai mudhafun ilaihi. Al-waw harfu atfin, man isim syar sebagai mubtada, yattakhidhi fi'il mudore, fa'ilnya huwa asyaitona maf'ulun bi. Al-waw harfu atfin, waliyan maf'ulun bi, min duni jar wa majrur, Allahi lafzul jalala sebagai mudhafun ilaih. Alfa'u harfu jawab, qad harfu tahqiqin, khosiro fi'il madi, fa'ilnya huwa, khusronan, maf'ul mutlak, mubinan, na'ajiz. Nah. 119. Wala usarrifanna man taba'ani minhum man, al-haqi. Man taba'ani ya. Tabi'ani. Man tabi'ani minhum anil haqqi wala a'id wala a'idannahum bil amaniyu al-kadibati. Bil amaniyi al-kadibati. Kan ada huruf jar. Bil amaniyi al-kadibati. Wala ad'u annahum ila taqti'i. Iya. Adhanil an'ami wa tashqiqiha liman azayi nahu. Lima uzayyin nahu lahum. Lima uzayyin nahu lahum minal baqili. Wala ud'uwannahum ila. Wala ad'uwannahum ila Taghyiri khalqillahi fil fitrati wa hayyati ma'alayhi al-khalqi wa man yastajib wahai ati ma'alaihi khalqu. Maksudnya hayati maksudnya ke ini ke tagiri. Ke khalqi. Wahai ati ma'alaihi khalqu wa man yastajib lisyaitani wa yattakhidhu nasiran lahu min dunillahi al-qawiyyi qawiyyil azizi faqad halakan bayyina. Dan benar-benar aku akan sesatkan orang-orang yang mengikutiku dari kalangan mereka dari kebenaran. Dan benar-benar aku menjanjikan kedustaan kepada mereka dan sungguh bukan bil aman yang kalian itu dengan angan-angan yang dusta aman itu kan? Oh, dengan angan-angan yang dusta kepada mereka dan sungguh mereka entah mengiris telinga-telinga mereka hewan mereka dan melubanginya untuk tujuan kebatilan yang aku perindah pada pandangan mereka. Dan aku sungguh akan menyeru mereka untuk mengubah ciptaan Allah dari fitrahnya dan bentuk fisiknya yang ada pada makhluk. Siapa yang menyambut seruan setan dan menjadikannya sebagai penolong baginya selain Allah, zat yang maha kuat lagi maha perkasa, maka sungguh dia telah binasa dengan kebinasaan yang nyata. Nah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la udillannahum wa la umanniyannahum wa la amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am. Fala yubattikunna adhanal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Wa man yattakhidish shaytana waliyyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Aku benar-benar akan menyesatkan mereka. Ini kata syaitan. Kata syaitan, aku benar-benar akan menyesatkan mereka. Dan aku akan buat mereka berangan-angan dengan angan-angan yang dusta. Wala amurannahum, dan aku benar-benar akan memerintahkan mereka. Maka mereka pun ya memotong telinga dari binatang ternak. Dan aku benar-benar akan memerintahkan mereka. Maka mereka pun merubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa saja yang mengambil syaitan sebagai penolong dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia telah merugi dengan kerugian yang nyata. Dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya sumpah syaitan bahwa mereka akan menyesatkan manusia. Ya, mereka akan memalingkan manusia dari jalan kebenaran. Kemudian mereka akan membuat angan-angan kosong. Ya, mereka buat ya para pelaku kemaksiatan itu seakan-akan maksiatnya itu tidak berpengaruh sama sekali kepada dirinya. Bahkan dibuat indah kemaksiatannya. Sebabnya kita saksikan orang-orang ya, para pelaku maksiat itu, mereka santai saja ketika melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena diberikan angan-angan kosong dari syaitan. Mereka katakan, ya, sudahlah ini ya, dunia itu, ya, kita hidup poya-poya saja, gitu, ya, kita nikmati saja. Toh Allah Maha Pengampun. Diberikan angan-angan kosong oleh syaitan. Sehingga dia dengan bebas yang melakukan kemaksiatan tanpa rasa bersalah sedikit pun. Kemudian, ya, ayat selanjutnya wala amurannahum falaybattikunna adanal an'am, ini merupakan bahasa kiasan. Ya, bahwasanya syaitan itu akan menyuruh manusia untuk melakukan kesesatan apapun bentuknya dan manusia anehnya malah mengikutinya. Ya, apapun yang syaitan ya bisikkan kepada mereka, mereka mengikutinya. Kenapa? Karena dijadikan indah dalam pandangan manusia kebatilan atau kemaksiatan yang mereka lakukan. Ya. Wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah. Dan aku benar-benar akan memerintahkan mereka, lalu mereka pun merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita memahami bahwa ya, kita tidak boleh mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya, seperti banyak yang dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang gitu ya, terutama orang-orang Korea. Yang kita dengar mereka itu suka operasi plastik ya untuk mengubah wajah mereka sesuai dengan bentuk atau rupa yang mereka inginkan. Ini merupakan perbuatan yang ya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ya dosa ya, dan enggak boleh dilakukan. Wa may yattakhidhi syaitana waliya, dan siapapun yang mengambil syaitan sebagai penolong min dunillah, dari selain Allah, faqad khasira khusranan mubina, maka sungguh dia telah merugi dengan kerugian yang nyata. Jelas sekali bahwa seorang muslim itu wajib menjadikan Allah sebagai walinya. Kalau kita menjadikan Allah sebagai wali kita, sebagai penolong kita, maka Allah akan beri kita petunjuk, ya, mana yang merupakan jalan kesesatan, mana jalan kebaikan, kita bisa membedakannya. Tapi kalau kita menjadikan syaitan sebagai wali, maka yang ada apa? Jadi akan sesatkan kita dari jalan, ya, kebaikan, malah dipalingkan kepada jalan keburukan, ya. Wala'iyadzubillah. Nah, baca Bu Fatim. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Setan menjanjikan kepada mereka dan memberikan angan-angan kepada mereka, dan tidaklah setan menjanjikan kepada mereka kecuali tipuan. Ya'idu fi'lun mudhari'un hum maf'ulun bi alwaw harfu atfin yumanni fi'lun mudhari'un him maf'ulun bi alwaw harfu atfin ma manafiyah ya'idu fi'lun mudhari'un hum maf'ulun bi asyaitanu fa'il illa adatul istisna ghururun mustasna. Nah, tafsirnya belum ke bawah, Ustaz. Oh iya. Ya'idu syaitanu ataba'ahu bil-wu'udil kazibati wa yu'rihim bil-amani al-batilatil khadi'ati wa ma ya'iduhum illa khadi'atan la sihhatan laha la sihhatan laha wala ini itu lahnya la nafatul jinsi isimnya enggak boleh la sihhata laha wala dalilun alaiha itu sama fala wala dalila alaiha wala dalila alaiha. Setan menjanjikan kepada mereka untuk mengikutinya dengan janji-janji dusta dan wayore itu apa, menghasut saya dan menipu dan mereka menipu dengan keamanan kebatilan, ya bukan keamanan, menipu mereka dengan angan-angan. Oh, aman dengan, itu angan-angan dengan angan-angan perangkap yang kebatilan dusta. Dengan angan-angan yang batil dan menipu. Angan-angan batil dan menipu. Dan tidaklah menjanjikan kepada mereka setan kecuali khadi'atan. Perangkap saya. Ya, khadi'atan. Angan-angan, lasihata, dan tidak ada kebenaran padanya. Dan tidak ada petunjuk atasnya. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Setan ya memberikan janji kepada mereka dan memberikan angan-angan kosong kepada mereka. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا, dan tidaklah syaitan menjanjikan sesuatu kepada mereka kecuali tipuan belaka. Jadi jadikan indah pada pandangan manusia kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, dibikin indah sama syaitan, ya. Kemaksiatan ya misalnya ya zina tapi dibalut dengan bingkai cinta ya sesama manusia. Kemudian riba ya dibalut dengan istilah bunga. Ya ini merupakan perangkap-perangkap syaitan ya. Jadi perbuatan maksiat yang harusnya seorang muslim itu merasa jijik ya, merasa risih dari melakukannya, tapi dengan angan-angan ya yang menipu yang diberikan oleh syaitan, membuat manusia itu tertipu dengan angan-angan tersebut. Sehingga dia ya jadi apa namanya? Tidak merasa bersalah untuk melakukan kemaksiatan yang dijadikan indah oleh syaitan tersebut. Namun ingat ya, kita sebagai seorang muslim harus meyakini bahwasanya wa ma ya'du masyaitanu illa ghurur. Tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kecuali tepuan belaka, ya. Karena memang syaitan ini sangat ingin menyesatkan manusia. Sebanyak mungkin manusia ingin disesatkan agar menjadi temannya nanti di neraka. Wal'iyadzubillah. Kita harus nantiasa berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah. Baca Bu Delis. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika ma'wahum jahannam wa la yajiduna 'anha mahisa. Mereka itu tempat tinggalnya di neraka jahannam dan tidaklah mereka dapat lari darinya. Ulaika isim isyara sebagai mubtada. Ma'wa, ma'wa apa ya Ustaz ya? Kok saya bingung. Ustaz, ma'wa Mubtada lagi. Oh, mubtada lagi. Ma'wa mubtada hum mudofun ilai. Jahannamu khobar. Allahu haf arfin. Entar dulu, karena jumlah. Jumlah dari ma'wa hum jahannam baru sebagai khobarnya ulaika itu. Oh. Jumlah ma'wa hum jahannam khobar dari ulaika. Allahu haf arfin. La harfun nafin. Yajiduna fi'lun mudari'un alwaw sebagai fa'il anha jarwa majrur mahisa mafulun bi. Tafsirnya ula'ika ma'lahum jahannamu bukan ma'la, ula'ika ma'aluhum jahannamu. Oh, ma'aluhum. Ulaika ma'aluhum jahannamu wa la yajiduna anha mu'addalan. Ma'dalan wala malja'an. Mereka itu tempat tinggalnya di neraka jahannam dan tidaklah mereka mendapatkan darinya keadilan atau derajat, Ustaz, apa ya? Ma'dilan. Bukan ma'dalan tapi ma'dil ya artinya. Ma'dilan. Ma'dil itu tempat kembali. Sama aja kayak malja. Dan tidaklah mereka darinya mendapat tempat kembali dan tidak pula tempat berlindung. Amin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wafika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. Mereka itu tempat kembali mereka adalah neraka jahannam dan mereka tidak mendapatkan tempat lari dari neraka jahannam tersebut. Ini merupakan ancaman Allah kepada syaitan dan para pengikutnya. Ya, syaitan para pengikutnya ini bisa dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Dan mereka tidak mendapati tempat lari dari neraka jahanam tersebut. Ya, artinya apa? Mungkin di dunia seseorang itu bisa beralasan ini dan itu gitu ya. Mengelabui manusia lainnya dengan berbagai macam alasan. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa lari dari tanggung jawabnya. Semuanya akan dibalas sesuai dengan amalan perbuatannya. Dan berkaitan dengan ayat semacam ini, ketika Allah mengatakan bahwasanya Allah masukkan syaitan beserta para pengikut ke neraka jahanam, maka ini dirinci ya. Kita harus merinci bahwa kalau orangnya orang kafir, maka jelas mereka kekal dalamnya. Sementara kalau dia orang muslim, ya, betapapun besarnya dosanya, betapapun besarnya maksiat yang dilakukan, dia tetap ya, akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi adab yang menimpa seorang muslim di neraka nanti merupakan adab yang sementara. Mereka tidak kekal di dalamnya. Kalau misalnya semua dosa-dosanya telah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah ya. Akidah yang kita tanamkan sejak dini, ya. Karena zaman sekarang ini akhir-akhir ini banyak orang-orang liberal yang mereka memandang bahwa semua agama itu sama. Seakan-akan dia mengatakan bahwa semuanya akan masuk surga. Ya kalau semuanya masuk surga, ngapain kita capek-capek ibadah gitu ya? Justru bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman kepadanya, melaksanakan amal ketaatan, maka Allah masukkan ke surga. Dan yang kafir kepadanya, dan banyak melakukan pelanggaran syariat, maka Allah masukkan ke neraka. Ini justru keadilan. Justru yang gak adil itu, ya kalau semuanya masuk surga. Mau kafir, mau iman, mau taat, mau masih semuanya masuk surga, maka ini tidak adil. Justru, ya Islam ini adalah agama yang sangat sesuai dengan logika manusia. Ya. Sangat sesuai dengan logika manusia. Tidak seperti agama lain yang, karena memang agamanya sudah banyak di, apa namanya, diubah-ubah oleh pemuka agama mereka, sehingga membuat mereka melenceng dari kebenaran. Seperti misalnya keyakinan bahwa dosa mereka telah diampuni karena telah ditebus oleh ya, Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang mereka klaim sebagai Yesus, ya, sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan sesuatu yang tidak sesuai dengan logika manusia. Kalau dalam Islam kan konsepnya jelas ya. Seseorang itu tidak akan dibalas kecuali sesuai dengan amalannya. Kalau dia melakukan ketaatan maka balasannya kebaikan ya. Kalau dia melakukan keburukan maka balasannya keburukan. Ini sesuai dengan logika kita. Ya, jadi konsep-konsep yang ditawarkan oleh Islam ini jelas sesuai dengan logika ya manusia. Tidak seperti agama lain yang karena mereka kebanyakannya adalah buatan manusia, maka nampak sekali cacat dalam konsep-konsep yang mereka ajukan. Tidak seperti Islam. Islam ini agama yang sangat sesuai dengan fitrah manusia, agama yang sangat sesuai dengan akal manusia. Ya, nah. Baca buku ukurnya sih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. Dan orang-orang yang mereka beriman dan mengerjakan kebaikan, maka kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Janji Allah adalah sebuah kebenaran. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada Allah? Al-waw harfu atfin, alladzina isim isyarah sebagai mubtada, amanu fi'il madhi dengan al-waw sebagai fa'il, al-waw harfu atfin, amilu fi'il madhi, al-waw sebagai fa'il, salihati maf'ulun bih. Sa'asinu harfu istiqbal, nudakhilu fi'il madhi, fi mudhari dengan fa'ilnya nahnu, hum maf'ulun bi, jannatin maf'ulun bi thani, tajri fi'il mudhari, min tahti jarwa majrul, alha mudhafun ilai dari tahti, al-anharu fa'il dari tajri, khalidina hal, fiha jarwa majrur abadan hal. Wa'dah ini fi'il madhi Ustaz. Tapi kok ada mudhof ilaih ya? Kalau fi'il madhi mah wa'ada. Ini mubtada ya? Kalau gini maful mutlak aja lah. Oh, maful mutlak ya. Wa'ada maful mutlak. Allah lafzu jalalah mudhofun ilaih haqqan. Haqqan berarti khobar ya. Khobar dari masa khobar. Tami. Tamyiz ya Ustaz. Hal aja ya. Hal. Oh, maful mutlak juga boleh. Oh, maful mutlak lagi. Al-waw harfu atfin, man isim istifham, asdaqo istafdil sebagai mubtada, minallahi jarwa majrur, kilan itu hob, masdar ya. Kok asdaqo mubtada? Asdaqo, yang lebih baik. Oh ya, asdaku ya. Dak bukan marfu. Nah, ini mubtadanya mana, khabarnya mana? Mubtadanya asdaku, khabarnya minallah. Terus mannya jadi apa? Mannya kan isim istifham ya. Dan siapakah? Ya, isim istifham kan namanya, bukan kedudukannya. Oh, isim istifham mubtada ya? Isim istifham sebagai mubtada, berarti asdaku sebagai khobar ya. Kok kilan berarti mudhof ila, mudhofun ilai ya. Ustaz. Mudhof ilai dari mana? Kilan itu apa sih? Ya? Mudhof ilai masuk. Iya. Dan kami, siapakah ya, yang lebih benar dari Allah ucapannya? Perkataannya. Ingat kalau ada isim tafdil kayak gitu, setelahnya ada isim yang masuk. Tamyiz. Bukan. Ya, tamyiz. Tamyiz. Tamyiz. Minallah jar wa majrur. Itu ya tafsirnya ya. Walladzina sadaqu fi imanihim billahi ta'ala wa atba'ul imana bil a'mali bil a'malis salihati. Oh iya deh, syamsiah. Bi a'malis salihati sayudkhilhumullahu bifadlihi jannatin ya nakiroh ya. Jannatin tajri min tahti qusuriha wa asjarihal anharu makithina fiha abadan wa'dan minallahi ta'ala alladhi la yukhlifu wa'dahu wala ahada asdaku ya la nafin lil jinsi ya ustaz ya wala ahada asdaku minallahi ta'ala fi qawlihi wa wa'dihi dan orang-orang yang mereka benar dalam beriman kepada Allah Ta'ala dan mereka mengikuti keimanannya itu dengan amal-amal perbuatan dan amal-amal perbuatan yang baik, maka kelak Allah akan memasukkan mereka dengan karunia-Nya yaitu surga yang mengalir di bawah istananya, pohon-pohon dan sungai-sungai. Mereka tinggal di dalamnya selama-lamanya dan sebagai janji dari Allah Ta'ala yang tidak pernah mengingkari janjinya. Dan tidak ada seorang pun yang lebih benar perkataannya daripada Allah Ta'ala. Dan tidak ada seorang pun yang lebih benar dari Allah Ta'ala dalam perkataan dan maupun janjinya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. Ta'awudz billahi minasy syaithanir rajim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. Dan orang-orang yang beriman kemudian beramal saleh, kelak kami akan masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Janji Allah itu pasti. Dan siapakah yang lebih benar ucapannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi kalau orang-orang yang mengikuti jalan-jalan syaitan, ya dimasukkan ke dalam neraka. Sebaliknya orang-orang yang beriman lalu beramal salih, Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Di antara kenikmatan surga yang paling sering disebutkan dalam Al-Quran adalah bahwa di surga itu mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Ya. Mereka kekal di dalamnya, jadi ini keyakinan kita bahwa setiap muslim, ya, bagaimanapun keadaannya di dunia, ya, apakah dia pelaku ketaatan ataupun kemaksiatan, pada akhirnya mereka akan dimasukkan ke surga dan mereka akan hidup kekal di dalamnya. Wa'adallahi haqqa. Janji Allah itu pasti. Jadi kalau Allah mengucapkan seperti ini dan kita baca Al-Quran, maka kita harus yakin-yakin-yakinnya. Kenapa? Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita yakin-yakin-yakinnya bahwasanya orang-orang yang beriman lalu beramal saleh, pasti Allah akan masukkan ke dalam surganya. Kita tidak meragukan hal ini, karena ya Allah maha benar dalam ucapannya. Nah, baca, siapa mau baca? Baca buat ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. Bukanlah angan-angan kalian dan bukan angan-angan orang-orang ahli kitab. Barang siapa, siapa yang beramal keburukan akan dibalas dengannya dan tidak akan mendapatkan dari selain Allah sebagai penolong dan pelindung. Laisa fi'il madhi naqis bi'amaniyi jarba majrur hum mudhafun ilaih. Al-wawu harfu atfin, la harfu nafin, amaniyi, maktuf ke amaniyi. Yang sebelumnya, ahli mudhaf ilaihi, al-kitabi mudhaf ilaihi. Isim syartin sebagai mubtada, ya'mal fi'il mudhari majzumun biman, su'an maf'ulun bih, yujza fi'il mudhari majhul majzum sebagai fi'il jawab, bihi jar wa majrur, al-wawu harfu atfin la harfu nafin, yajid maktuf ke yujza mudhari majzum, lahu jarwa majrur min duni jarwa majrur Allah lafzul jalalah mudhaf ilaih waliyan maf'ulun bi, al-wawu harfu atfin la harfu nafin, nasiron maktuf ke waliyan. Tafsirnya, la yunalu hadzal fadlul azimu bil amaniyil lati tatamannawnaha ayyuhal muslimuna wala bi amaniyi ahlil kitabi minal yahudi wan nasara wa innama yunalu bil imani sadiqi billahi ta'ala wa ihsanil amali alladhi yurdihi wa man ya'mal amalan sayyi'an yujazabihi wala yajid lahu siwallahi ta'ala waliyan yatawalla amrahu wa sya'nahu wala nasiran yansuruhu wa yadfa'u anhu su'al adzabi. Tidaklah karunia yang besar ini didapatkan dengan angan-angan yang kalian angankan wahai kaum muslimin, dan tidak juga dengan angan-angannya para ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani. Dan ia hanyalah didapatkan dengan iman yang benar kepada Allah Ta'ala dan memperbaiki amal yang diridhoinya. Dan siapa yang beramal dengan amalan yang buruk akan dibalas dengannya dan tidak akan mendapatkan selain Allah Ta'ala penolong yang mengurus pembela yang tidak akan mendapatkan selain Allah Ta'ala pembela yang akan mengurus urusan dan kepentingannya, dan juga tidak ada penolong yang akan menolongnya dan tidak bisa menolak darinya azab yang buruk. Nama barak wa fiq wa jazakillahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa bi amaniyikum wa la amani ahlil kitab. Man ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wa la nasira. Balasan tersebut ya, yaitu berupa dimasukkannya ke surganya Allah Subhanahu wa taala, bukanlah angan-angan kalian, bukan pula angan-angan ahli kitab. Maksudnya ya, surga itu nyata. Siapa saja yang mengamalkan keburukan, yujizabihi, dia akan dibalas terhadap keburukan tersebut. Jadi surga dan neraka keduanya merupakan hal yang nyata, bukan hanya dalam angan-angan manusia. Keduanya benar-benar ada. siapa yang mengamalkan kebaikan, dia akan dibalas dengan kebaikan pula di akhirat, yaitu surga. Wa may ya'mal su'an yujza bihi, siapapun yang mengamalkan keburukan, yujza bihi, dia akan dibalas dengan keburukannya tersebut. Berupa apa? Berupa dimasukkan ke dalam neraka. Wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nashira. Dan dia tidak akan mendapati dari selain Allah pembela, tidak pula penolong, ya. Jadi kalau seorang menyimpang dari jalan kebenaran, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan membelanya dan Allah tidak akan menolongnya nanti di hari kiamat. Makanya kalau kita ingin Allah membela kita dan menolong kita pada hari kiamat, maka jadilah kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, ya. Baik, mungkin habis ini untuk materinya. Oh, enggak ada pertanyaan, ya. Baik, ya, untuk hari ini mungkin cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.